فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. من الشيطان الرجيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. للذاكرين والذاكرات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyimak kajian ilmiah untuk edisi Ba'da Subuh. Dan setiap hari Ahad kita akan mengkaji dan menyimak pembahasan kitab Al-Wajiz Fi Fiqhi Sunnah Wal Kitab Al-Aziz yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam Al-Si Hafizullah. Dan alhamdulillah beliau sudah ada di studio dan kita akan bersama-sama menyimak pembahasan fikih yang beliau sampaikan. Tafadhal Ustaz. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kajian Al-Wajiz fi fiqh sunnah wal kitab al-aziz. Kita masuk kepada pembahasan yaitu sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Yaitu sujud yang disebabkan oleh membaca atau mendengar ayat sujud. Ya. Nanti akan kita sebutkan satu persatu daripada ayat sujud itu. Hukumnya. Di sini dalam kitab Al-Wajiz disebutkan qala walaysa sujudu fardhan lakinnahu fadlun. Ya, sujud itu, sujud tilawah itu hukumnya tidak wajib, akan tetapi hukumnya sunnah saja. Wa yasjudulah fi shalatil fardhah wat tatawwu', di mana ya sujud tilawah itu berlaku pada salat wajib dan salat tatawwu', ya. Afi waris salati fi kulli waqtin, demikian pula disyariatkan untuk di luar salat juga di setiap waktu. Wa inda tulu'i syamsi wa ghurubiha wa istiwa'iha ila al-qiblah wa ila ghair al-qiblah. Demikian pula baik matahari ketika terbit maupun ketika terbenam, demikian pula ketika tepat di tengah langit, baik menghadap kiblat ataupun kepada selain kiblat. Wa ala taharatin wa ala ghair taharah, demikian pula ya di atas kesucian ataupun tidak di atas kesucian, maka itu semua boleh. Ya. Di sini dalam kitab Al-Wajiz ini disebutkan bahwasanya hukum sujud sahwi itu adalah hukumnya sunnah saja. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, di mana sebagian ulama seperti mazhab Abu Hanifah, demikian pula riwayat dari Imam Ahmad, bahwa itu hukumnya wajib dan itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya. Adapun jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Auza'i, Al-Lais, Imam Ahmad dalam satu riwayat, Imam Ishaq wa Abu Thawr, demikian pula itu mazhab Daud Al-Zahir dan Ibn Hazm, dari kalangan sahabat seperti Umar bin Khattab, ya, Salman Al-Farisi, Ibn Abbas, Imran bin Husain dan sahabat yang lainnya, mengatakan bahwa ya sujud tilawah itu hukumnya sunnah saja. Di antara dalil yang menunjukkan hukum bahwasannya sujud tilawah itu sunnah. Dalam kitab Al-Wajiz disebutkan wa amma sujuduha ala ghairi wudhu'in. Ya wa qata wa amma kaunuhu fadlan la fardhan. Wa li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a wan najm fasajada fiha wa qara'aha alaihi Zaid ibn Thabit falam yasjud fiha. Libayanil jawaz kama dzakarahu al-Hafiz fil Fath. Ya. Adapun kata beliau bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat An-Najm kemudian beliau sujud padanya dan pernah dibacakan oleh Zaid bin Thabit, ya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud. Dalam satu riwayat tidak ada seorang pun dari kami sujud, dan hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Sehingga ya, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menunjukkan itu tidak wajib. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata, "Waqad humila al-amru fil ayataini al-ukhrayaini 'ala an-nadbi aw 'ala anna al-murad bihi sujud as-salah aw annahu fi as-salati al-maktubah 'ala al-wujub wa fi sujud at-tilawa 'ala an-nadbi 'ala qa'idati asy-Syafi'i." Fi hamil al-mushtarak ala ala ya ala maknayaihi. Kata beliau, perintah itu dibawa dalam dua ayat terakhir kepada sunnah, ya, atau yang dimaksud adalah sujud salat, dan bahwasannya di dalam salat yang diwajibkan itu, ya, hukumnya wajib, dan dalam sujud tilawah hukumnya sunnah. Sesuai dengan kaidah Imam Syafi'i di mana membawakan ya dalil yang sifatnya musytarak kepada kedua-dua maknanya. Nah, ini ikhwatul Islam menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita contoh beliau pernah tidak sujud ya ketika dibacakan kepada beliau surat An-Najm. Ini menunjukkan bahwasannya itu sunnah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya sujud tilawah itu sunnah, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membaca surat As-Sajdah pada hari Jumat. Ya. Kemudian ketika melewati ayat Sajdah, beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, inna namurru bis sujud, faman sajada faqad asab." وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرْ. Kata beliau, wahai manusia, ya, kami melewati ayat sujud. Siapa yang sujud, maka ia telah, ya, benar. Dan siapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa untuknya. Dan Umar ternyata tidak sujud. Di mana beliau, ya, berkata seperti ini di hadapan para sahabat. Dan ternyata tidak ada sahabat yang mengingkarinya. Seakan-akan ini adalah ijma dari mereka. Kemudian ikhwatul Islam, adapun dia tidak disyaratkan harus di atas kesucian. Wa amma berkata Ibnu Hazm, wa amma sujuduha ala ghairi wudhu'in wa ila ghairil qiblah. Kaifama yumkin falianna laysat salatan. Maka qala alaihi salatu wassalam salatul laili wan nahari mathna mathna. Fama kana aqal min raq'ataini falaysa salah illa an ya'tiya nassun bi annahu salah ka raq'atil khawfi wal witr wa salatul janazah wala nassu fi anna sajdatat tilawah salah. Kata beliau, ya, adapun sujud tilawah tanpa wudu, demikian pula tanpa menghadap kiblat, ya, sesuai dengan apa yang ia mungkin, walaupun tentu ya akhi, ya, yang sunnah itu yang ditekankan adalah menghadap kiblat kalau dia memungkinkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu amalin ma mastuqbilat bil qiblah. Ya, sebaik-baiknya amal itu adalah yang dihadapkan kepada kiblat. Kata beliau, fali anna laysat salatan, karena sujud tilawah itu bukan sholat. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat malam dan sholat siang itu dua rakaat. Ini menunjukkan yang kurang dari dua rakaat tidak disebut sholat, kata beliau. Kecuali kalau ada nas yang menunjukkan bahwa itu sholat, seperti kalau misalnya witir satu rakaat, seperti rakaat khauf, rakaat witir, itu ada nasnya yang menunjukkan itu adalah sholat. Sedangkan untuk sajad sujud tilawah tidak ada nas, tidak ada dalil yang menunjukkan itu sholat. Sehingga karena itu bukan sholat, maka tidak disyaratkan padanya apa? Ya, di atas kesucian tidak. Tidak disyaratkan apa? Harus menghadap kiblat tidak. Demikian pula seorang wanita misalnya dalam keadaan dia sedang baca Quran tidak pakai mukena, maka dia langsung sujud, tidak apa-apa karena itu bukan sholat. Fadluhu, keutamaan sujud tilawah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, dimiliki oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, apabila anak Adam membaca ayat sajdah lalu ia sujud, syaitan pun menyendiri menangis dan berkata, celaka aku. Ya anak Adam diperintahkan untuk sujud, ia pun sujud, maka ia dapat surga. Aku diperintahkan untuk sujud, tapi aku malah bermaksiat, maka aku pun ia mendapatkan api neraka. Ya. Demikian pula akhi, di antara ya keutamaan sujud secara umum, bahwa nanti pada hari kiamat orang yang berhak dimasukkan ke dalam api neraka dari kaum mukminin akan dibakar kecuali tempat sujudnya, bekas sujudnya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah yang mengenai kebangkitan dan syafaat, hatta idza arada Allahu rahmatan man arada min ahli an-nar amara Allahul malaikata an yukhriju man kana ya'budu Allah فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ. Ya, sehingga kata beliau, apabila Allah ingin memberikan rahmat kepada siapa yang Allah kehendaki dari penduduk api neraka, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan siapa yang dahulu hanya menyembah Allah saja. Lalu kemudian mereka pun dikeluarkan dan mereka mengetahuinya dengan bekas-bekas sujud. Ini menunjukkan akhirnya orang yang gak pernah sujud, gak pernah sholat, ya, bagaimana akan ditemukan padanya bekas-bekas sujud. Dan Allah mengharamkan atas api neraka, kata Rasulullah, ya, untuk memakan bekas-bekas sujud. Lalu mereka dikeluarkan dari api neraka dan setiap anak Adam itu dibakar, ya, dimakan oleh neraka kecuali ya bekas sujudnya. Demikian pula disebutkan bahwa sujud itu ya mempunyai keutamaan. Rasulullah SAW bersabda kepada Thauban, "Alaika bikatsratis sujud. فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً. Ya. Hendaklah engkau banyak-banyak sujud, kata Rasulullah. Karena tidaklah engkau sujud untuk Allah, ya, sekali sujud saja, kecuali Allah akan angkat ni derajatmu dan akan diampuni dosamu. Ya. Kemudian ikhwatal Islam, ma yaqulu idza sajad, apa yang dibaca ketika dia sujud? Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'an bil laili yaqulu fi sujud fi sajdah miraran. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW berkata ketika sujud Al-Quran di waktu malam, beliau berkata dalam sujud itu berkali-kali, sajada wajhiya, telah ia sujud wajahku kepada yang telah menciptakannya, yang telah membelah telinganya, dan yang telah menciptakan telinga, mata, dengan ya kekuatan dan apa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Walaupun ya sebagian ulama ada yang mendhaifkannya seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ya karena adanya ikhtilaf di dalam sanad hadis itu. Di mana Abdul Wahab Al-Thaqafi meriwayatkan dari Khalid Al-Hadza, ya dari Abil Aliyah secara langsung. Sedangkan Ismail bin Ulayyah meriwayatkan dari Khalid Al-Hadza dari seorang laki-laki dari Abul Aliyah, sehingga di situ Ismail yang menyebutkan ada perantara antara Khalid Al-Hadza dengan Abul Aliyah, yaitu seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Sehingga dari situ menjadi illat hadis. Dan Ismail bin Ulayyah seorang rawi yang thiqah, ya thabt. Sehingga sebagian ulama mengatakan itu hadisnya dhaif karena masalahnya ya ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Tapi sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis itu sahih. Ya. Karena beliau menyebutkan bahwa ia mempunyai syawahid. Di antaranya hadis Ali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud berkata, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhiya lilladhi syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, mereka yang mengatakan dhaif mengatakan bahwa hadis Ali itu umum untuk sujud sedangkan ini khusus untuk sujud tilawah. Akan tetapi mereka yang mensahihkan mengatakan bahwa tidak bertentangan. Ya, karena keumuman sujud itu masuk di dalamnya sujud tilawah. Sehingga dengan demikian ia bisa menguatkan hadis sujud tilawah hadis Aisyah tadi. Wallahu a'lam. Kemudian di antara bacaan sujud An Ibn Abbas qal kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa qala inni ra'aytu al-barihata fima yara an-na'im ka'anni usalli ila asli syajarah faqara'tu as-sajdata fasajadtu فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احفظ عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. Ya, kata Ibn Abbas, aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dan berkata, sesungguhnya ya tadi malam aku bermimpi seakan-akan aku salat ia menghadap pohon. Lalu aku pun membaca membaca ayat sajdah dan aku sujud di situ. Ternyata pohon pun ikut sujud. Ya, dan lalu aku mendengar pohon itu berdoa, Allahumma ihfud 'anni biha wizra, ya Allah, ampuni dosaku. Tuliskan untukku pahala dan jadikan untukku ya, di sisimu sebagai dzukhra. Apa itu namanya, simpanan nanti pada di surga. Berkata Ibn Abbas, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sajdah dan beliau pun membaca dan aku mendengar beliau membaca seperti yang dibaca oleh ya pohon itu. Ya Allahumma ihfud 'anni biha wizra waktub li biha ajra waj'alha li 'indaka dhukhra. Wallahu a'lam. Ini adalah bacaan ketika ya sujud tilawah. Kemudian ikhwatul Islam, bahwa para fuqaha bersepakat bahwa sujud tilawah itu adalah sekali saja. Ya. Di mana caranya tidak ada bedanya dengan sujud ketika salat. Yaitu dengan menggunakan anggota sujud, ya, kening dan hidungnya, dua telapak tangannya, dua lututnya, demikian pula, ya, ujung-ujung jari jemari daripada kakinya, Dan ikhwatal Islam, yang paling sahih, tidak disyariatkan ya ketika sujud tilawah itu takbiratul ihram, tidak pula salam. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa berkata, "Hadza huwa sunnatul ma'rufa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'alaihi 'ammatus salaf wa huwa al-mansusu 'anil a'immatil masyhurin." Bahwa ini adalah merupakan sunnah yang ma'ruf di sisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pendapat keumuman salaf. Dan itulah yang ditansis, dinyatakan oleh para imam-imam yang masyhur. Ya. Di mana Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid juga menukil ya tidak adanya salam dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Demikian beliau berkata bahwa yang diriwayatkan padanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sekali takbir saja. Ya. Akan tetapi mungkin ya kalau untuk di dalam salat bagi mereka yang sujud tilawah, apakah membaca takbir-takbir juga disebut dengan takbir intiqal? Ya, yang zahir wallahu alam tetap disyariatkan ketika di dalam salat, adapun di luar salat tidak. Ini berdasarkan seumuman hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengucapkan takbir kullama khafad wa kullama rafa, tatkala beliau turun dan tatkala beliau naik. Artinya setiap gerakan beliau mengucapkan takbir intiqal, wallahu a'lam. Kemudian ikhwatul Islam, sudah disebutkan tadi bahwa sujud tilawah itu diperbolehkan walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Seperti ya terbenam matahari, demikian pula yaitu terbitnya matahari, demikian pula ketika matahari tepat di tengah ya langit. Karena kenapa? Sudah disebutkan bahwa sujud tilawah bukan sholat. Ya sedangkan larangan-larangan untuk pada waktu-waktu terlarang itu adalah khusus untuk sholat. Kemudian ikhwatul Islam, apa saja ayat-ayat sujud? Yang pertama adalah di surat Al-A'raf ayat 206. Allah berfirman, "Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun." Itu ayat 206 ya. Yang kedua yaitu di surat Ar-Ra'd ayat 15. Allah berfirman, "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal." Yang ketiga yaitu di An-Nahl. Itu di surat 49-50. "Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ." Kemudian yang keempat itu di surat Al-Isra ayat 107-109. Allah berfirman, "Innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khushu'a." Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka langsung sujud. Ya, yakhiruna lil adqan. Ya, mereka langsung menundukkan sujud dan berkata, "Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami betul-betul akan benar adanya." Mereka pun segera tunduk sujud dan menangis dan bertambah kekhusyuan mereka. Kemudian yang kelima yaitu surat Maryam ya ayat 58. Allah berfirman, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya." Ya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, mereka pun segera tunduk-tunduk sujud dan menangis. Yang keenam itu surat Al-Hajj ayat 18. Allah berfirman, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Ya, sampai Allah firmannya, inna Allah yaf'alu ma yasha. Kemudian yang ketujuh akhi, yaitu surat Al-Furqan ayat 60. Allah berfirman, wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Kemudian yang kedelapan, yaitu surat An-Naml, ya, ayat yang ke-25-26. Allah berfirman, alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Kemudian yang ke-9, yaitu ayat surat As-Sajdah ayat 15. Allah berfirman, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Yang ke-10, yaitu surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 37-38. Ya Allah berfirman, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Ya, di mana sujudnya, ya, dari ketika firman Allah la yasamun itu. Nah, ini adalah 10 tempat yang disepakati oleh para ulama bahwa itu adalah ayat-ayat sajdah. Kemudian ya, berikut selebihnya adalah nanti adalah merupakan tempat-tempat yang diikhtilafkan, namun telah sahih dalilnya. Yang ke-11, yaitu surat Sad ayat 24. Allah berfirman, wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ya, ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Ia berkata, Sad laisat min azaimis sujud wa qad ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Ya, Sad bukan termasuk ya sujud yang diwajibkan, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, ya, ketika melewati surat Sad tadi yang berhubungan dengan ayat sajdah. Dan dari Mujahid, itu hadis tadi sahih dari Bukhari, Abu Daud dan Tirmizi. Dari Mujahid mengenai sujud di ayat di surat Sad tadi, ia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ya, dari mana disujudkan? Maka Ibnu Abbas menjawab, awama taqra wa min dzurriyyati Daud wa Sulaiman sampai firman ulaika alladziina hadallahu fa bihudahu muqtadi. Fa kana Daud mimman amara nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam ya an yaqtadiya bihi. Fa sajadaha Daud fa sajadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini dalil-dalilnya sahih menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di surat Sad. Yang ke-12, yaitu di surat An-Najm. Yaitu ya, di surat yang paling terakhir, di ayat yang paling terakhir, ayat 62. Fasjudu lillahi wa'budu. Ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat An-Najm, maka beliau pun sujud padanya. Ya. Itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian ikhwatul Islam, yang ke-13 adalah Al-Insyiqaq ayat 20-21. Allah berfirman, "Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun." Ini berdasarkan hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah. Ia berkata, aku sujud pada ayat tadi, ya, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku terus-menerus sujud ya ketika aku membacanya. Demikian pula Abu Bakar dan Umar, ya, sujud ketika melewati Insyiqaq tadi. Yang ke-14 adalah Al-Alaq. Itu dalam firman Allah, surat ayat yang ke-19, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya. Nah, itu telah sabit dari hadis Abu Hurairah, demikian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula Abu Bakar dan Umar melakukan demikian. Dan yang ke-15 ini diikhtilafkan, namun ya tidak ditemukan hadis yang sahih tentang masalah ini. Yaitu ya firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, ini merupakan salah satu ayat sajdah, di mana telah ada hadis dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Rasulullah, afil haji sajdatan, ya, apakah dalam surat haji itu ada dua sujud? Beliau menjawab, iya. Siapa yang tidak mau sujud, maka janganlah ia membacanya. Namun hadis itu dhaif, dikeluarkan Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad. Akan tetapi, ya, sejumlah sahabat ada yang sujud, ya, ketika membaca ayat tersebut, di antaranya Umar bin Khattab. Demikian pula Ali bin Abi Talib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Abu Darda, Ammar bin Yasir. Ya, demikian pula di kalangan tabi'in Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Aliyah, ya, Zir bin Hubaysh, Wizir bin Jaish, dan Ibnu Qudama berkata, "Lam na'rif lahum mukhalifan fi asrihim." Dan kami tidak mengetahui adanya penyelisihan di zaman mereka itu. Maka pada waktu itu tidak apa-apa kita sujud di ayat surat As-Sajdah ayat 77 tadi. Ya, ini akhi, ya, yang berhubungan dengan sujud tilawah. Dan ini sangat ditekankan sekali, ya, ketika kita membaca ayat sujud atau ayat sujud tilawah tadi, kita untuk sujud, ya. Terus gimana Ustaz kalau misalnya kita sedang di mobil atau kita sedang berjalan? Ya, kalau ternyata kalau kita sedang di mobil atau kita sedang berjalan lalu kita membaca ayat sajdah, maka pada waktu itu cukup kita pada waktu itu berisyarat, ya akhi. Ya. Itu berisyarat dengan kepalanya. Dan adalah Ibnu Umar pernah ditanya tentang sujud di atas kendaraan. Beliau berkata, sujudlah wa aumi dan berisyaratlah. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Ya, demikian pula telah sahih ya, berisyarat ini untuk orang yang sedang berjalan dari sebagian salaf, ya, dari kalangan murid-muridnya, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum radhiyallahu anhu. Ya, sekarang kita masuk kepada pembahasan sujud syukur. Apa itu ya akhi sujud syukur? Yaitu sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika ya mendapatkan nikmat yang besar atau terhalang atau terselamatkan dari mara bahaya besar. Makanya di sini dalam kitab Al-Wajiz dikatakan yustahabbu liman waradat alaihi ni'matun au dufi'at anhu niqmatun au busyara bima yasurruhu an yakhirra sajidan iqtida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan bagi mereka yang mendapatkan kenikmatan atau selamat dari mara bahaya atau diberikan kabar gembira dengan sesuatu yang membuat dia ya senang sekali, hendaknya ia tunduk turun sujud ya dalam rangka yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang hasan ya dari Abu Bakrah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw yusirru bihi kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya perkara yang membuat beliau gembira atau menggembirakan, maka beliau pun sujud sebagai syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan kenikmatan atau selamat dari mara bahaya atau diberikan kabar gembira sehingga hatinya begitu sangat senang, jadi sunahkan dia untuk sujud syukur. Dan sudah ikhwata Islam, kita bahas bahwa sujud syukur ini bukan sholat, ya, dan tidak disyariatkan ketika sedang sholat, ya. Sebab kenapa? Karena sebabnya di luar sholat.